Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa rabbut tayyibin wa ashhadu anna Muhammadan sayyidi sayyida walad ibn Adam ajma'in wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita membaca bab tentang diperbolehkan meminta kematian ketika terjadi fitnah, bukan karena musibah yang menimpa, akan tetapi karena khawatir agamanya terfitnah. Dan apa yang dicantumkan oleh Syekh Muqbil ini juga dikuatkan pendapat ini oleh beberapa ulama sebelum beliau, seperti Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, begitu pula Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi diperbolehkan bagi seseorang ketika datang fitnah yang sangat-sangat besar dan ia khawatir dengan fitnah tersebut agamanya akan terfitnah, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicabut nyawanya. Dan sudah kita bahas bahwa asal hukum meminta kematian itu dilarang. Asal meminta kematian itu dilarang. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamanna ahadukum al-maut. Tidak boleh salah seorang di antara kalian meminta, berangan-angan untuk mati. Lidurrin asabahu, karena satu musibah yang menimpanya. Demikian. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Berkata Syekh Muqbil, bab min asbabil fitan, di antara sebab terjadinya fitnah, tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah membawakan satu hadis dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Qala Abu Bakar ba'da an hamidallah wa asna 'alaih. Abu Bakar berkata setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya, ya ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Wahai manusia, sungguh kalian membaca ayat ini. Watad'unaha 'ala ghairi mawadhi'iha, dan kalian meletakkan ayat tersebut tidak pada tempatnya. yaitu ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 105. Apa yang dimaksud oleh beliau? Alaikum anfusakum. Wajib kalian memperbaiki diri-diri kalian. La yadurrukum, tidak membahayakan kalian. Man dhalla, orang yang tersesat. Idzah tadaitum, ketika kalian sudah mendapatkan hidayah. Qala an Khalid. Kemudian Abu Bakar berkata dari Khalid, inna wa inna sami'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aw dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi awsaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat seorang yang zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, lalu dia tidak mengambil tangan orang yang zalim tersebut, awsaka an ya'ummahum Allahu bi'iqab, maka Allah akan segera meratakan mereka dengan iqab, dengan hukuman. Wa qala Amr an Husaim, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari riwayat Husaim Abu Bakar mengatakan, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru, tidaklah satu kaum dilakukan di tengah-tengah mereka maksiat, lalu mereka mampu merubahnya, tapi tidak merubahnya. Illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab. Melainkan Allah akan meratakan hukuman kepada mereka. Ikhwanna fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian hadis yang ditulis oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Kita pahami hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala beliau menyaksikan beberapa kaum muslimin salah memahami salah satu ayat dari ayat Al-Quran. Yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 105 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzahtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, perbaikilah diri-diri kalian dengan ketaatan, memperbaiki diri tidak akan membahayakan kalian. orang yang tersesat ketika kalian sudah mendapatkan hidayah, sudah baik. Ayat ini dipahami oleh sebagian kaum muslimin, kita tidak perlu amar ma'ruf nahi mungkar, cukup mengurusi diri sendiri. Demikian dipahami oleh mereka. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, urusi diri-diri kalian. Perbaiki diri-diri kalian. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurrukum, ketika kalian sudah baik, kalian sudah mendapatkan hidayah, maka orang-orang yang ada di samping kalian, yang mereka sesat, yang mereka buruk, yang mereka fasik, tidak akan membahayakan kebaikan kalian, kesolehan kalian. Nah, dipahami ayat ini oleh sebagian kaum muslimin, kita tidak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup kita mengurusi diri kita masing-masing. Karena Allah menyatakan, alaikum anfusakum. Demikian. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan peringatan kepada orang-orang yang salah memahami ayat tersebut. Ayat tersebut bukan dalil bahwa seseorang itu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan dalil. Sebagaimana mungkin ada perkataan orang, biarin orang lain. Ya, dia punya hak masing-masing, yang penting kita ngurusi diri kita sendiri. Ya, artinya jangan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu membawakan ayat ini, Allah juga berfirman, alaikum anfusakum. Pemahaman seperti ini keliru. Ya. Tidak demikian pemahaman yang benar. Nah, ini dalil juga bagi kita bahwa dalam memahami ayat dan hadis itu harus dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaf. Tidak cukup seseorang menukil ayat, tidak cukup seseorang berdalilkan dengan hadis sampai dia benar-benar ya tepat dalam memahami ayat dan memahami hadis. Karena Al-Quran dan hadis iya diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya itu sudah berserta pemahamannya, sehingga seseorang ketika ingin berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, maka juga pemahamannya harus sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya hadis ini. Ternyata banyak ketika itu kaum muslimin menukil ayat tetapi pemahamannya salah. Sehingga ditegur oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan demikian. Tidak memahamkan ayat tersebut demikian. Ya, nah ini penting. Karena banyak orang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Berdalil dengan hadis, berdalil dengan ayat. Tetapi pemahamannya berbeda. Pemahamannya berbeda. Jadi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah satu lagi. Dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman salaf. Iya. Kalau kita melihat dari riwayat-riwayat dan kasus-kasus yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengerti bahwa Al-Qur'an dan hadis harus dipahami dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini di antaranya, di antara kasus yang lain. Sebagian sahabat ketika turun ayat yang berbunyi innalladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. orang-orang yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ayat ini ketika turun kepada mereka, mereka merasa berat dengan ayat ini. Merasa berat. Kenapa berat? Mereka memahami bahwa orang yang akan mendapatkan keamanan dari azab Allah dan mendapatkan petunjuk hanya orang-orang yang tidak menyampuri imannya dengan kezaliman. Maknanya sama sekali enggak punya zalim. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya, telah datang atau telah turun satu ayat yang membinasakan diri-diri kami. Demikian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayat apa itu? Lalu mereka menyebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan keamanan dari azab Allah dan petunjuk. Kata mereka, ya Rasul, siapa di antara kita yang enggak punya zalim? Kalau yang mendapatkan keamanan dan petunjuk itu orang yang sama sekali enggak berbuat zalim, maka siapa yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala? Demikian mereka memahami ayat ini. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman mereka yang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alam tasma' ila qauli Luqman? Tidakkah engkau mendengar ucapan Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar." Jadi Nabi meluruskan bahwa kezaliman dalam ayat tadi adalah apa? Kesyirikan. Orang yang beriman, yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, pasti dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Diluruskan. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Ya. Tidak boleh kita memahami ayat dan hadis dengan pemahaman sendiri. Demikian. Sedikit melebar ke permasalahan ini. Karena juga cukup penting. Kita kembali ke ayat ini. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Nah, mereka memahami ayat ini adalah dalil meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ternyata tidak demikian. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innan nasa idza ra'aw dhalima, sesungguhnya manusia apabila melihat orang yang zalim berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu dia tidak mengambil tangannya, tidak mencegahnya, tidak menghalanginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segera meratakan mereka dengan hukuman seluruhnya. Yang maksiatnya, yang tidak maksiatnya. Yang jeleknya, yang salehnya. Allah ratakan dengan hukuman. Iya. Dengan hukuman. Begitu pula hadis yang kedua. Nabi SAW bersabda, ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi. Tidaklah satu kaum dilakukan di tengah-tengah mereka maksiat. Summa yaqdiruna ala an yughayyiru. Mereka mampu merubahnya. Orang-orang salehnya, orang-orang baiknya mampu merubah. Summa la yughayyiru. Namun mereka tidak merubahnya. Diam. Tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Maka illa an yusiku an ya'ummahum Allahu bi'iqab. Melainkan Allah akan segera meratakan mereka dengan hukuman. Demikian dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita gabungkan antara hadis dengan ayat, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa ayat tadi bukan dalil. Iya. Bukan dalil seseorang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar tetap diperintahkan. Ayat tadi ya bukan dalil seseorang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun apa maksud ayat tadi? Ayat tadi maksudnya adalah seseorang tatkala memperbaiki, diperintahkan memperbaiki dirinya. Iya. Memperbaiki dirinya. Terus memperbaiki dirinya. Ketika dia sudah memperbaiki dirinya, maka kesesatan-kesesatan, keburukan yang ada di sampingnya, itu tidak akan membahayakan kesolehannya. Kesolehan seorang istri tidak akan membahayakan kekufuran, keburukan seorang istri tidak akan membahayakan kesolehan suami. Begitu pula sebaliknya, kesolehan ya seorang istri atau kejelekan seorang suami tidak akan membahayakan kesolehan seorang istri. Demikian. Ini makna ayat. Dan kata para ulama, ayat ini dengan tegas bukan dalil ya seseorang beralasan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis ini dijadikan dalil oleh Asy'ib Muqbil dengan menulis bab termasuk sebab terjadinya fitnah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa fitnah yang akan terjadi? Ditimpakan apa? Ditimpakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah. Demikian. Ketika orang-orang saleh menyaksikan keburukan di tengah-tengah mereka, mereka tidak melarangnya, mereka tidak mencegahnya, akan muncul fitnah di tempat tersebut. Itu pasti. Iya. Baik lingkupnya mungkin keluarga, baik lingkupnya mungkin kampung, ya, atau yang lainnya, atau lebih besar sebuah negara. Ketika orang-orang salehnya, mereka tidak mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah akan timpakan fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian terhadap satu fitnah yang Allah akan timpakan, tidak menimpa kepada orang yang zalim saja. Maka benar kata Asy'ib Muqbil, di antara sebab terjadinya fitnah, terjadinya musibah, baik itu mungkin banjir, gempa atau yang lainnya, di antaranya adalah tidak adanya di sana orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dibiarkan maksiat. Dibiarkan. Seorang suami melihat istrinya bermaksiat, dilakukan di dalam rumahnya maksiat, dia tidak menegurnya. Dia tidak melarangnya. Iya. Seorang pemimpin, pemuka kaum, ketika di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah kampungnya dilakukan maksiat, dosa, namun dia tidak melarangnya, mencegahnya, padahal dia mampu. Padahal dialah seorang tokoh, memiliki kekuasaan, didengar ucapannya, tetapi diam, maka akan muncul fitnah. Segera akan diturunkan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah sesuatu dosa besar. Ya, dosa besar. Di mana amar ma'ruf dan nahi mungkar itu hukumnya wajib bagi mereka yang memiliki ilmu, memiliki ilmu tentang al-ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika di tengah-tengah mereka dilakukan maksiat, maka wajib ada di kalangan mereka untuk mencegah ya perbuatan mungkar tersebut. Kemudian di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, selain akan diturunkan azab, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dalam hadis tadi kita bisa mengambil faedah, orang yang tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar maka akan terancam dengan fitnah. Yang kedua, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebabnya adalah karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Pertama, mereka bermaksiat, mereka melampaui batas. Yang ketiga, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak pernah yatanahawun, saling mencegah. Iya. Saling mencegah terhadap perkara yang mungkar yang mereka lakukan. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilaknat karena mereka saling mendukung, mendiamkan ketika ada maksiat, ketika ada dosa. Iya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala laknat. Kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Iya. Tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal dia statusnya diam, tidak melakukan, tidak ikut kemungkaran tersebut, dia cuma diam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, orang yang diam? Demikian. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kenapa orang yang diam, tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diam terhadap maksiat itu akan menimbulkan berbagai kerusakan. Yang pertama, kata beliau, diam terhadap perkara yang mungkar padahal dia mampu, ya, menunjukkan bahwa ia meremehkan sebuah dosa. Meremehkan sebuah dosa. Ya. Ada maksiat dilakukan. Dia tahu itu maksiat. Dan dia kalau merubah dengan ucapannya, maksiat itu hilang. Bahkan dengan tangannya, hilang. Seorang suami misalkan, melihat ada kemungkaran di tengah-tengah, ya, keluarganya. Dia kalau menggunakan kekuasaan tangannya, dia mampu atau dengan lisannya dia mampu. Tapi apa? Diam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia meremehkan sebuah dosa. Kalau seandainya dia tidak meremehkan dosa, tentunya dia akan segera mencegahnya. Nah ini bahaya. Demikian. Padahal dia mampu merubahnya. Waliyahzubillah. Kemudian di antara kerusakan yang muncul, ketika diamnya orang yang saleh, orang yang bisa mengingkari kemungkaran, maka akan semakin bebasnya para pelaku maksiat dalam melakukan maksiat. Semakin bebas. Seorang suami gak pernah menegur anaknya, gak pernah menegur istrinya ketika melakukan. Semakin bebas, semakin berani. Iya. Ketika di sebuah lingkungan, kampung, di situ dilakukan maksiat, tokohnya, kiainya, alimnya, penguasanya membiarkan. Ya, seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa. Maka para pelaku maksiat itu akan semakin apa? Bebas, semakin banyak, semakin banyak. Ketika semakin banyak apa? Mereka memiliki kekuatan. Sehingga akan semakin sulit merubah kemaksiatan tersebut. Iya. Contoh mungkin di keluarga. Ketika sudah terbiasa dengan maksiat. Iya. Akhirnya ketika ditegur di akhir, susah. Karena sudah terbiasa. Berbeda ketika baru melakukan langsung ditegur oleh suaminya. Akan lebih mudah. Begitu pula apa? Seorang tokoh agama di kampungnya, ketika maksiat itu dilakukan, langsung ditegur. Iya. Langsung ditegur. Maka akan lebih mudah merubahnya dibanding tadi. Ketika pelaku maksiat itu sudah semakin banyak. Bahkan mungkin ketika dia menegur, dia akan terpojokkan. Ini kan kerusakan. Iya, kerusakan diam terhadap kemungkaran. Tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang berikutnya. Kerusakan yang akan timbul, hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Iya. Akhirnya orang-orang yang melakukan maksiat tidak mengerti bahwa itu dosa, itu maksiat. Diikuti oleh yang lainnya, terus diikuti semakin banyak. Akhirnya kebodohan terhadap agama semakin menyebar. Ilmu agama semakin ditinggalkan. Ini diantara kerusakan. Seorang alim ya, yang mampu merubah namun dia tidak merubah. Diam terhadap kemungkaran. Kemudian juga yang berikutnya, diam terhadap maksiat akan menyebabkan maksiat itu menjadi menarik dan banyak diminati oleh manusia. Kemudian satu sama yang lainnya saling mengikuti. Iya, ketika diam tidak menjelaskan apa dosa dari maksiat ini. Iya. Kalau seandainya dijelaskan oleh ya tokoh-tokoh mereka, maksiat ini dosanya demikian, keburukannya demikian, akibatnya di dunia demikian, akibatnya nanti di akhirat demikian. Orang merasa benci kepada perbuatan tersebut. Tetapi karena tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang amar ma'ruf, tidak ada yang nahi mungkar, akhirnya apa? Maksiat itu menjadi indah. Banyak diminati. Karena tidak tahu. Barakallahu fikum. ini kerusakan-kerusakan yang ya muncul dari diam terhadap kemaksiatan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful ibad." Barang siapa yang melihat kemungkaran, tahu, yang pertama melihat, benar-benar melihat dan tahu itu mungkar, kata Nabi, falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika dia mampu merubah dengan tangannya, rubah dengan tangannya. Ini yang pertama. Fa in lam yastati, jika dia tidak mampu, di mana kemungkaran ini lebih kuat, iya, maka falyughayyirhu na'am bilisanihi, dengan lisannya. Dia ceramah, dia khutbah, dia menyampaikan nasihat, dia menulis, menyebarkan tulisannya akan jeleknya perbuatan tersebut. Nah, supaya orang tahu bahwa itu maksiat, itu dosa, dirubah dengan lisannya. Fa in lam yastati, jika dia tidak mampu dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Iya, ketika lisan tidak bisa. Karena apa? Jika diingkari dengan tangan dan diingkari dengan lisan akan muncul maksiat yang lebih besar. Maka fa biqalbihi, dengan hatinya. Dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Demikian. Jadi merubah kemungkaran, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, sesuatu yang wajib ketika kita mampu merubahnya. Jangan kita membiarkan. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada di antara kalian umat, sekelompok, yad'una ilal khair, menyeru kebaikan, ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan beramar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari perbuatan yang mungkar. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil bahwa tarkul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar termasuk dari sebab terjadinya fitnah. Iya. Terjadinya fitnah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan ahlu sunnah di antara ciri khas mereka, sifat mereka yang disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tentunya adab-adab yang telah disebutkan, dengan rambu-rambu yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah dan juga para ulama. Mereka tidak pernah membiarkan kemungkaran ketika ada di tengah-tengah mereka. Ini yang terpenting terlebih dahulu, pada diri mereka, pada keluarga mereka, pada lingkungan mereka. 6. Jangan sampai kita mendiamkan sebuah kemungkaran. Ketika kita melihat kemungkaran ada pada saudara kita, maka kita datangi dan menasihatinya, menegurnya. Ketika kita melihat kemungkaran ada di tengah-tengah keluarga kita, kita nasihati, kita cegah. Demikian jika kita ingin selamat dari berbagai fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah dua orang bersaudara kemudian Allah cerai-beraikan karena ada maksiat yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Tidak diingkari, akhirnya Allah subhanahu wa taala timpakan fitnah kepada keduanya dan Allah pisahkan gara-gara dosa. gara-gara maksiat yang tidak dicegah dan tidak dihalangi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma alhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.